Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatuh. Alhamdülillah dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus bermuajahah, bertatap muka secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang mudah-mudahan pada pertemuan pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dan juga limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan bacaan tentang salat istisqa, salat minta hujan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jagat. Ahlan. Wa yakhthubu. Gitu ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma yakhthubu ba'daha khutbataini ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار. Kata Syekh Abi Syuja, ثم يخطب بعدها. Kemudian melakukan khutbah ba'daha setelah dua rakaat, salat dua rakaat. Ahlan Sazulkifi, Sazulkifi Farafi, Waalaikumsalam warahmatullahi afif. Ahlan. ثم يخطب بعدها, kemudian di ahlan alaikumsalam Pak Iwan Abdurrahman, mudah-mudahan sehat semua Pak Iwan, Afif, Parapi, Suzul Kipli, Pak Jagat, mudah-mudahan semuanya sehat dalam lindungan Allah, rezekinya lancar, umur panjang, sehat badannya alhamdulillah. Kameranya aduh enggak ngerti tuh, nggak ngerti kameranya blur, mungkin karena ini internetnya kurang nampak, tapi suaranya oke, suaranya oke ya. Nah, thumma yakhthubu ba'daha, kemudian khutbah ba'daha setelah sholat istisqa, khutbataini dua khutbah. Wa yuhawwilu rida'ahu, dan di dalam khutbah tersebut yuhawwilu rida'ahu, dia apa, yuhawwil, dia ganti, dia putar rida. Rida itu seperti sorban ya. Seperti sorban. Jadi kalau karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan punya imamah dua, punya sorban dua. Pertama dipakai sebagai imamahnya begitu. Yang banyak beberapa ulama mengatakan imamahnya itu warna hijau. Sebagian mengatakan warna hitam. Nah ada lagi Nabi Muhammad sholat pakai rida itu. Apa namanya? Ya sorban yang dijadiin jubah gitu. Wa yuhawwilu rida'ahu, dan dia rubah posisi sorbannya. Wa yaj'alu a'lahu, dan beliau jadikan bagian atas sorbannya tersebut. Asfalahu, jadi bagian bawah diputar gitu. Diputar, gambar bagus, suara bagus. Alhamdulillah. Wa yuksirum, berarti Pak Jagat itu lagi internetnya kali ya kurang ini. Biasanya awal-awal emang begitu. Kayak nonton streaming kan. Nonton streaming kan awal-awal buram. Lama-lama bagus. Wa yuksiru minad du'a wal istighfar, dan memperbanyak doa serta istighfar. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, idza faragha min as-salati, kalau orang selesai salat, salat istisqa maksudnya, ustuhibba, dianjurkan lahu bagi imam. Idza faragha maksudnya kalau imam sudah selesai salat istisqa, ustuhibba lahu ay yakhthuba 'ala syai'in 'alin khutbataini. Ustuhibba dianjurkan. Dianjurkan berarti bukan kewajiban. Lahu bagi seorang imam ay yakhthuba, dia khutbah, ala syai'in 'alin, di atas tempat yang tinggi. Jadi istisqa salatnya seperti biasa salat Id, kemudian dia khutbah, khutbahnya di atas yang tempat yang tinggi. Maksudnya biar kelihatan orang gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Kadang saya tuh enggak ngerti kalau urusan internet, kamera, mic. Jadi kalau ada apa-apa taunya matiin ternyalain lagi gitu. Ilmunya baru segitu kalau urusan perangkat-perangkat gitu. Pokoknya kalau jelek restart gitu. Ilmu orang dulu. Jadi kagak ngerti selahnya di mana. Jadi kalau dibilang kameranya buram, wah bingung tuh. Yang ada ya di stop dulu itunya, restart lagi baru mulai. Mana tadi? Ustuhibba lahu, dianjurkan ay yakhthuba 'ala syai'in 'alin, khutbah di atas tempat yang tinggi biar kelihatan, begitu maksudnya. Khutbataini, dua khutbah. Li'annahu 'alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah lil istisqa'i, pernah khutbah untuk salat istisqa 'ala minbar, di atas mimbar. Ini yang dimaksud mimbarnya Nabi itu bukan mimbar dalam arti mimbar yang sebagaimana kita lihat sekarang. Karena dulu mimbarnya Nabi itu kan pakai ambal. Anak tangga. Tiga anak tangga kan begitu. Satu. Jadi kan dulu ada perempuan Najjar. Bukan perempuan Najjar. Perempuan yang ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad. Tapi karena perempuan itu kan sholatnya di belakang. Karena sholatnya di belakang, beliau tidak bisa ngelihat bagaimana Nabi dan gak dengar suaranya Nabi, kurang jelas. Gitu. Lalu setelah itu kan dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna li ibnan, najjaron. Saya punya anak tukang kayu begitu. Mau gak kalau saya jadi, saya bikinin mimbar? Supaya kita yang belakang ini bisa dengerin imam khutbah, bisa dengerin Nabi Muhammad ceramah, bisa ngelihat Nabi kalau lagi sholat berjamaah, kan ada mimbarnya. Lalu Nabi Muhammad mengiyakan kan gitu, akhirnya dibikinin sama anaknya mimbar. Nah yang dulu Nabi Muhammad sebelum ada mimbar, kalau khutbah itu nyender di tiang gitu, apa namanya, nyender di tiang tersebut, apa namanya batang pohon kurma yang jadi salah satu tiang Masjid Nabawi, kemudian itu di tempat sender. Setelah dijadikan mimbar, Nabi Muhammad pindah, kan gitu. Dan banyak riwayat yang saya mengatakan setelah dijadikan mimbar, itu pohon, batang pohon yang udah mati, kan pohonnya udah mati, karena udah ditebang, kan gitu. Itu tinggal batangnya doang. Itu bergetar sambil mengeluarkan air mata, karena nangis ditinggal Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad cuma bergeser dikit doang. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW orangnya dirindukan oleh seluruh makhluk, bahkan batang pohon yang udah mati pun itu ternyata bisa menangis gara-gara ditinggal oleh Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad pakai mimbar dan dari situ kemudian pakai tongkat gitu. Karena modelnya mimbar begitu tuh emang kudu pakai tongkat karena gak ada pegangannya. Kayak semacam di beberapa masjid kan juga sama, mimbarnya tuh nggak ada mimbar yang kayak kita. Jadi mimbar aja cuma tiga anak tangga kan gitu. Benar-benar ngikutin Nabi Muhammad SAW. Yang kayak gitu emang kudu pakai tongkat tuh. Biar mantap begitu. Jadi Nabi Muhammad berdiri di atas mimbar. Wa yastaghfirullahal karima, kemudian Allah kemudian meminta istighfar. Disunnahkan khutbahnya. Mimbar bagian daripada kesunahan khutbah gitu. Jadi disunnahkan khutbahnya, mimbar bagian daripada kesunahan khutbah. Salah satu kesunahan khutbah dalam Idul Fitri dan juga istisqa itu kan sunnahnya berdiri dengan suara yang tinggi. Beda kalau Jumatan. Kalau Jumatan pun memang harus berdiri. Duduk itu emang rukun. syarat untuk membedakan antara khutbah pertama khutbah kedua. Selain Idul, selain Jumat dan khutbah, semua boleh dikerjakan dalam keadaan duduk. Sholat gerhana, sholat Idul Fitri, sholat istisqa, begitu. Maka sebisa mungkin jangan duduk gitu. Biar apa? Biar suaranya menjangkau orang yang jauh. Orang yang jauh itu bisa terjangkau suara imam kalau imamnya berdiri. Lebih-lebih lagi kemungkinan bisa terjangkau dengan jemaah yang jauh kalau imam berada di atas tempat yang tinggi yang orang bisa kelihatan, yang orang bisa ngelihat gitu. Jadi bukan yang sunnah itu khutbahnya, nah berdiri di atas apa namanya bagian daripada kesunahan khutbah. Ya, jadi sunnah-sunnah juga. Wa yastaghfirullah al-karim, kemudian meminta ampun kepada Allah al-karim yang mulia. Fiftitahil ula tis'an wa thaniyati sab'an, di pembukaan khutbah pertama tis'an sebanyak 9 kali, wa thaniyati sab'an dan khutbah kedua 7 kali. Tamaman ya, persis mirip kayak Idul Fitri. Kemarin waktu bahas sholat Idul Fitri, sholatnya takbir 7 kali rokat pertama, takbir 5 kali rokat kedua. Istisqa juga sama. Ketika sholat, setelah takbiratul ihram, istighfar sebanyak 7 kali. Yang rokat kedua istighfar 5 kali. Jadi sama persis seperti sholat itu, bedanya takbirnya diganti dengan istighfar. Nah khutbahnya juga sama. Khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Yang khutbah Idul Fitri takbir, khutbah sholat istisqa diganti dengan istighfar sebanyak 9 kali di khutbah pertama, wasaniyati sab'an yang kedua 7 kali. Li'annal istighfaro, karena yang namanya istighfar, la'ikun bilhal, itu yang paling cocok dalam keadaan tersebut, sangat cocok. Nah ini kita semua nih, kita semua lagi di, bukan kita ya, saya doang kali ini lagi diomongin sama Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Waliyuhadziru kullal hadzar, dan beri peringatan itu imam ke seperingatan-peringatannya, kan gitu. Waliyuhadziru kullal hadzar, berilah peringatan dengan seluruh gaya peringatan. Jadi semua pokoknya peringatin benar-benar. Ayyastaghfiru birisanihi, orang yang minta ampun dengan lisannya, dia cuma minta ampun astagfirullah, wa muqaqalbuhu musirrun, tapi hatinya tetap melakukan ala baqaihi, tetap terhadap ketetapannya ala zulmi. Jadi mulutnya doang yang istighfar, cuma hatinya itu tetap terus menerus baqaihi ala zulm. Kan gitu model, ya model siapa yang paling enak nyalahin diri sendiri kan gitu. Modelnya istighfar tapi hatinya tetap pada demen sama maksiat. Qalbuhu musirun, hamulisannya istighfar dan hatinya tetap bermaksiat. Tuh imam dianjurkan untuk ngasih tahu itu, ketika khutbah istisqa, janganlah kalian beristighfar hanya mulutnya saja, tapi hati kalian tetap menginginkan kemaksiatan tersebut, wah macam-macam gitu. Ala zulmi wa qalbuhu musirun, hatinya tuh tetap ala baqaihi, tetap berada ketetapan ala zulmi, atas kezaliman. Wal juri, dan juga jur dengan zulm sama ya. Zulm dengan jur itu sama. Zulm itu kezaliman, jur juga kezaliman. Cuman biasanya al-jur itu kezaliman yang datang dari atas ke bawah, dari penguasa ke rakyat jelata. Kalau az-zulm itu ya rata semuanya melakukan kezaliman. Tapi kalau yang al-jur, bahasanya itu soal bahasa doang. Wa'adamu iqamatil hudud, dan tetap demen kalau hudud itu tidak didirikan, tidak ada hudud begitu. Wa baqaihi 'alal ghish, dan juga tetap hatinya dalam tukang, dan jadi tukang nipu. Lirra'iyati, bagi apa namanya, bagi lirra'iyah, al-ghish lirra'iyah, al-ghish menipu lirra'iyah untuk rakyat jelata. Fayabu'u bighadabim minallah, maka perlakuan yang tadi imam harus ngasih tahu tuh, jangan cuman istighfar lewat mulut tapi hatinya tetap zalim, hatinya tetap ingkar, hatinya tetap demen sama maksiat, hatinya tetap suka nipu orang, apalagi nipu rakyat jelata. Fayabu'u bighadabim minallah, maka perlakuan itu yabu itu balik lagi, pulang, ya bu'u balik pulang, ya bu'u bighadabim minallah. dia balik kepada pelakunya bighadab dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, istighfar cuma model gitu istighfar itu baliknya jadi murkahnya Allah. Jangan-jangan emang kita ini banyak musibah begini modelnya. Wa fayabu bighadabillah. Itu yang balik kepada kalian dengan murkanya Allah. Fa innaha sifatul yahud, tuh kayak gitu sifatnya orang Yahudi. Istighfar mulutnya doang minta ampun tapi hatinya tetap ingkar, hatinya tetap demen maksiat. Fa innaha sifatul yahud, sesungguhnya yang kayak gitu itu adalah perbuatan sifatnya orang Yahudi. Wa qad dhammahumullahu ta'ala, dan Allah telah madham. Dham itu telah menghinakan perbuatan tersebut. Wa li'annahu naw istihza, karena yang semacam itu tuh nau'u istihza'in, itu semacam istihza. Istihza itu ngenyek, ngejek, menghina. Itu menghina kuasa Allah. Ngomong doang istighfar minta ampun tapi hati demen banget begitu. Ngomong doang istighfar tapi tangan nabok orang sering gitu. Istighfar segede-gede istighfar, sepanjang-panjang istighfar tapi julitin orang masih doyan. Istighfar doang kenceng tapi ngomongin orang masih sering gitu. Istighfar doang sini sama orang dikerjain tiap hari. Istighfar doang tapi maunya curigaan mulut sama orang. Itu nau istihza namanya. Minta ampun mulut doang tapi hati masih demen maksiat. Itu nau istihza. Ini ngomong kayak gini gak boleh keras-keras nih. Malu. Malu. Kita sendiri juga begitu kan gitu. Nau istighfar rajin banget tiap sholat. Habis sholat 20-30. Apalagi pas baca rotiban istighfar sampai 100 dibaca. Man modelnya gitu lagi. Itu no istihza. Itu salah satu jenis istihza. Apa namanya? Penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persis kayak anak-anak dulu ya waktu zaman Maftuh Basyuni ada UN anak SMP SMA. Wah itu kan tiba-tiba orang jadi soleh semua ya. Anak SMA itu jadi soleh semua. Tahajud dijabanin, tahajud berjamaah kan gitu. Lanjut istighosah. Sampai siang tuh, ngumpul jam 3 pagi, jam 12 siang baru pulang. Istighosah, senangis-nangisnya. Wah, itu banjir air mata. Doa minta kepada Allah supaya dimudahkan ujiannya. Tapi di luang ujian besokannya, si murid yang kemarin nangis-nangis, si guru yang kemarin ngajak-ngajak nangis, tuh kong-kong kali kong juga. Dia ngerjain ujian. Tapi sambil berharap ada bocoran dari guru lokal yang ngawas. Berharap ada bocoran dari teman. Itu juga istihza namanya. Minta sama Allah sampai nangis-nangis. Tapi pas kejadiannya, pas hari H, yang diharapin bukan Allah. Yang diharapin malah teman samping. Yang diharapin malah guru lokal pengawas. Yang diharapin malah bocoran. Itu kan juga menghina. Nangis-nangis minta sama Allah. Tapi dia gak yakin sama doanya. Itu kan yang disebut ghair mustaikinin. Kata Nabi Muhammad kan wa antum mustaikinuna bil ijabah. Ud'ullah wa antum mustaikinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kalian itu harus yakin Allah akan ijabah. Gitu. Makanya ketika doa minta dimudahkan, ini otak harus kosong. Enggak boleh entar mentok gue punya bokap. Entar mentok gue punya emak. Entar mentok gue punya mertua, entar gitu. Mintanya sama Allah, tapi otaknya di otaknya ada bosnya. Ada ininya, ada itunya, dan seterusnya. Itu juga termasuk ghair mustaikinin. Dia enggak yakin. Jadi yang penting yakin. Wa qad sharraha al-ulama'u bi anna hadzal istighfaru dhanbun. Dan inilah yang dieksplisitkan oleh ulama. Bi anna hadzal istighfar, istighfar yang model kayak gini itu dhanbun, itu dosa. Jadi istighfar yang mestinya dapat pahala model kayak gini nih istighfar dosa. Qad dzakara anna Umar radhiyallahu anhu qad dzukira, telah disebutkan anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lamma istasqa, ketika beliau minta hujan, walam yazid 'alal istighfar, dan dia minta hujan tuh enggak pernah baca apa-apa kecuali istighfar terus astagfirullahaladzim, minta ampun terus. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau terjadi masa paceklik di zaman beliau, beliau minta istisqa, minta hujan, turun hujan daripada Allah Subhanahu wa taala, lam yazid 'alal istighfar. Doanya enggak macam-macam kecuali istighfar doang. Faqalu, kemudian orang-orang mengatakan, orang-orang zaman Sayyidina Umar itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, mana roka istasqaita, saya enggak dengar antum minta hujan, dari tadi istighfar doang, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa khathiatin. Kan begitu istighfar mulu. Apa orang-orang heran, ya Amirul Mukminin, kita di sini nih mau minta hujan. Mana roka istasqaita, tapi saya enggak pernah lihat, enggak pernah dengar antum tuh minta hujan, enggak ada isinya istighfar dong. Faqala, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, qad talabtul ghaitha bimajadihi sama, saya udah minta hujan kepada Allah, bimajadihi sama, dengan majadih. Majadih itu sebenarnya ini ya, apa namanya, bintang, salah satu nama bintang yang dikenal oleh orang Arab ketika itu, orang Jazirah, yang disebut majadih itu adalah bintang. Mungkin kayak kita ini dewa kali di sini ya. Dewa hujan. Dulu yang sering nonton Sun Gokong itu dewa, ketemu dewa hujan, dewa langit, dewa apa lagi. Tuhannya beda lagi. Majadih itu seperti nama bintang. Bintang, nama bintang yang sering dijadikan wasilah oleh orang-orang jahiliyah ketika itu sebagai wasilah turunnya hujan. Jadi kalau kita mau minta hujan, mintalah dihadirkan majadih gitu. Dulu, zaman dulu. Nah, Sayyidina Umar bilang begitu ketika beliau mengatakan ketika beliau istighfar, ditanya, ya Umar, katanya minta hujan, dari tadi istighfar dong, kagak ada minta hujannya. Nah, kemudian kata Sayyidina Umar, saya udah minta hujan, qad talabtul ghaitha, saya sudah minta pertolongan, minta hujan dari Allah, bimajadihi sama, dengan majadihnya langit, dengan bintang majadih yang ada di langit. Allati yastanzilu bihal matar, yang mana bintang itulah yang menurunkan hujan. Yastanzilu bihal matar, turun kepada kita, biha, dengan majadih itu, al matar, turun hujan. Thumma qara'a, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, istaghfiru rabbakum, faqultu istaghfini, surat Nuh ya, surat Nuh ayat berapa nih, 10 dan 11, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilu sama'a 'alaykum midrara, faqultu istaghfiru, aku telah mengatakan kepada umatku, ini perkataan Sayyidina Nuh alaihi salam, istaghfiru, mintalah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Yursilu sama'a 'alaykum midrara, dia akan menurunkan kepada kalian langit. Midroro, midroro tuh gejur-gejur, jebur-jebur gitu. Apa tuh bahasanya fit midroro itu? Ya gitu. Menurunkan kepada kalian hujan dari langit, midroro. Sekali bukan, guyurannya tuh berangsur-angsur. Yang tidak berhenti itu namanya midroro. Al-Ayah, surat Nuh ayat 11-12. Wal majadih, dan yang disebut dengan majadih, nujumun, yaitu bintang. Kanatil Arabu taz'am, yang dulu orang-orang Arab menganggap, annaha tumtir, bahwasanya majadi itulah yang menurunkan hujan. Ya, hujan lebat gitu. Jadi midrara itu yursilis sama 'alaikum midras, betul deras. Bahasanya deras gitu. Lebih enak deras gitu. Maksudnya kan Allah, kalau kalian banyak istighfar, Allah ngasih ampun. Kalau Allah sudah ngasih ampun, Allah akan turunin rahmatnya. Baik itu hujan, baik itu rezeki, baik itu peluang, baik itu jalan, midroro, terus-terusan. Midroro, lebat gitu ya. Iya. Gak pernah dapat job, sekalinya dapat job, langsung tiga. langsung tiga begitu. Innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midroro. Gak pernah dapat bini, susah banget nyari istri, sekali dapat istri yang udah punya anak dua, dapat janda. Gitu. Pokoknya midroro. Alayah wal majadih nujumun, majadih itu bintang, yang dulu orang Arab taz'amu annaha tumtir, dia menganggap bahwa orang apa namanya majadih itu adalah bintang yang menurunkan hujan, padahal yang menurunkan hujan Allah. Fa akhbara Umar radhiyallahu an, kemudian Sayyidina Umar memberikan kabar kepada mereka, annal majadih, bahwa majadih yang nurunin hujan, allati yastamtiru biha, yang mana alladhi yustamtaru biha, yang mana turun hujan dengan itu, wal istighfar. Jadi majadih yang benar itu bukan bintang. majadihnya itu adalah istighfar gitu. Jadi jangan majadih itu jangan dianggap bintang, majadih yang bisa nurunin hujan itu istighfar kepada Allah, minta ampun, lan nujum, bukanlah bintang begitu. Wa yuhawwilu ridah, kemudian setelah khutbah atau di dalam khutbah tersebut yuhawwilu ridah ketika berdoa gitu ya. Ketika berdoa yuhawwilu ridahu, dia tahwil, dia rubah posisi apa namanya sorbannya. Hawwilu ridahu kama dzakara Syekh sebagaimana disebutkan oleh Syekh, yaitu bagian atas jadi bagian bawah. Bagian bawah jadi bagian atas. Beberapa ulama mengatakan selain atas bawah, kiri kanan juga dirubah gitu. Ruahu Abu Dawud, itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa yaf'alun nasu mithlal khatib, dan orang-orang yang hadir itu juga mengerjakan hal yang sama seperti khutbah, seperti khatib. Jadi kalau khatib ganti posisi sorbannya, makmum juga sama. Kalau ada yang bawa sorban, ganti posisi sorbannya. Kalau bawa sorban, kalau dia pakai jubah, ganti posisi jubahnya. Kalau jubah itu agak sulit ya, jubah ya kiri kanan doang. Artinya imam melakukan pergantian posisi sorban itu juga diikuti oleh makmum semuanya. Begitu. Jadi itu simbol untuk ganti keadaan kan begitu. Yaf'aluna sumisral khatib fit tahwil, ketika melakukan perubahan posisi ridha, posisi sorban. Wa fihi isyarah, dan dalam hal ini ngasih merubah sorban dan seterusnya itu isyaratun, sebagai isyarat ila tahwil kibl, ila tahwilil hal, untuk merubah keadaan. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Tahwilil hali minasyiddati ila rukha, merubah keadaan minasyiddah, dari kekurangan, dari kesempitan, dari kelaparan, ila rukha, kesejahteraan, dari kesusahan menuju kesejahteraan. Wa minal usri, dari kesusahan ila yusri, sampai kepada kemudahan. Wa minal ghadabi, dan dari murkanya Allah ila ra'fah, ila ra'fah, daripada kepada anugerah. Atau ra'fah itu kan kasih sayang, ra'fatan kasih sayang. Minal ghadabi, dari murkanya Allah, ila ra'fati, kepada kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarfa yadaihi wa yad'u, kemudian diangkat tangan. Jadi sebelum berdoa, dia ganti posisi sorban, kemudian diangkat doa, diangkat tangan. Begitu. Fihi isyaratu yad'u. Warahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Thumma yad'u bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdoa sebagaimana doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istisqa. Wa yubaligu fi du'a, dan dia yubalig itu artinya apa, Fif? Lebay kan sebenarnya. Jadi secara bahasa balagu yubaligu itu lebay, kalau bahasa kita sekarang lebay. Kalau bahasa yang lebih formal, serius dalam berdoa. Artinya bukan doanya jangan sekedar doa, tapi benar-benar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan redaksi yang serius. Sebagaimana kunutnya Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais kalau kunut kan serius kan. Sampai 7 menit. Kurang serius apaan tuh doa kunut sampai 7 menit. Nah gitu juga sama keadaan nih. Keadaannya di apa namanya ditundukkan. Maksudnya berikan, sampaikan keadaan yang tunduk. Sampaikan kepada Allah apa namanya semua aduan. Jadi benar-benar serius gitu ya. Jangan ada yang disembunyiin, semuanya didoain. Wa yubaligu fi du'a sirran wa jahran, baik dalam keadaan sir atau jahr. Sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak dikeraskan suaranya atau dikeraskan suaranya. Jadi khutbah ketika istisqa dikeraskan, dan doanya boleh dikerasin, boleh tidak dikeraskan. Kalau tidak dikerasin ya orang semuanya pada doa. Tapi kalau dikerasin ya orang-orang pada mengaminkan aja. Jadi doanya tidak mesti dikeraskan. Boleh sirran, secara sir, boleh juga jahr. Liqaulihi sallallahu alaihi ta'ala, sebagaimana perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdo'alah kalian kepada Allah tadarru'an. Tadarru'an itu tunduk. Doanya benar-benar doa orang yang butuh. Khufyah. Nah khufyah ini sembunyi-sembunyi. Itu dijelaskan oleh kitab tafsir, bukan berarti doanya diam-diam, doanya enggak buat, tapi khufyah itu adalah maksudnya itu jangan kau adukan deritamu kepada orang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. doanya tuh cuman ente ke Allah aja yang tahu gitu. Jangan doa di Facebook. Yang aminin Zuckerberg, siapa itu? Mark Zuckerberg. Doa di Instagram. Doa tuh khufiyah. Khufiyah tuh jangan kasih tahu orang derita ente. Kan gitu. Min ama min alati sabar, daripada tanda kesabaran tuh kan dia tidak menceritakan ceritanya kepada makhluk. Cerita ceritanya kepada Allah itu namanya khufiyah. Jadi bukan doanya itu diam-diam ngomongnya, tapi derita-derita itu jangan diadukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asarra da'an nas, kalau dia doanya diam, artinya tidak mengeraskan suaranya, itu imam tidak mengeraskan, da'anasu, maka orang-orang ikut berdoa, orang-orang angkat tangan. Wa idza jahar, dan kalau idza jahar, kalau dikeraskan itu doanya imam, amanu, maka orang-orang mengaminkan doanya imam. Wa min jumlatil adiyah, dan diantara daripada doa yang dianjurkan atau dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istisqa, Allahumma ya Allah inna bil ibadi wal biradi minal awa'i wal jahdi wal dhank ma la yushka, ma la yushka apa ma la yashtaki illa ilaika, Allahumma inna bil ibadi wal biladi, ya Allah inna bil ibadi wal biladi, sesungguhnya di antara kita ini hamba-hambamu, bi wal biladi, di kampung ini, di negeri ini, minal awa'i wal jahdi wal dhank, itu benar-benar awa itu awa itu lelah, letih. Ya Allah, kita udah capek banget ini nyari duit sana sini enggak keluar-keluar. Ya tanam sono tanam sini gagal semua karena enggak ada jen, ya Allah. Allahumma inna bil ibadi wal biladi, ya Allah, di antara kita di negeri ini nih banyak yang kelelahan, banyak yang ketapean. Wal jahdi, jahd itu kekerasan, terus hidupnya susah, keras, al jahd. Bukan al juhd. Al-jahd, wal-jahdi wal-dhank, ad-dhankus kesempitan hidup. Gimana ayatnya Al-Quran? Ma'idu lahum ma'isyatan dhanka, kan gitu. Orang-orang yang kufur terhadap Allah, kita siapkan hidupnya itu ma'isyatan dhanka, hidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Ma la yushka, dan semua ini kita tidak adukan illa ilaika, kecuali kepadamu, wahai Allah. Ininya sama gak? Bil ibadi minal awa'i wal jahdi wal dhank, awa wal jahd wal dhank. Karena beberapa redaksi teks tuh gak begini, ada yang beda urutannya. Ada yang minal gimana? Minal jahdi wal bala'i wal dhank. Pokoknya itulah. Allahumma ya Allah anbit lana zar'a. Anbit itu tumbuhkanlah bagi kami tumbuh-tumbuhan kami. Wa adir lana dir'ah, dan alirkanlah bagi kami adir'ah. Dir'ah itu susu hewan. Jadi maksudnya selain tumbuh-tumbuhan Allah tumbuhkan, itu kambing kami juga bikin subur susunya banyak, sapi kami bikin susunya banyak, unta kami bikin susunya banyak. Kan mereka susunya dikit gara-gara apa? Kagak ada yang dimakan. Kenapa kagak ada yang dimakan? Dia pecah kelik gitu. Ya Allah tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan, wa adirwa lanadir'a, dan alirkanlah untuk kami itu susu hewan-hewan kami. Waskina, dan guyurlah kami. Berilah kami guyuran min barakatis sama, dari keberkahan langit. Wa anbit lana min barakatil ardi, dan tumbuhkanlah bagi kami tumbuh-tumbuhan min barakatil ardi, dari berkahnya tanah ini. Allahumma rfa'. Ini kalau saya jadi imam khatib istisqa sih kurang mantep ya. Kurang tadarru, kurang tunduk. Kurang tunduk. Ini harus ustadz yang dianya petani begitu ya. Udahnya petani, sawahnya gagal panen. Berbulan-bulan. Dia punya kambing, kambingnya malah mati kekelaparan. Susunya enggak ada. Udah gitu rumah kontrak, belum bisa bayar kontrakan kan gitu. Disuruh mimpin doa istisqa, wah itu khusyuk banget itu. Khusyuk banget itu. Anak 5. Yang 3 masih bocah. Susu belum kebeli. Wah, itu mati. Al-jahad itu kesusahan, Pak Rafi. Itu kalau doanya begitu, wah, Jadi kan doa itu bisa disampaikan sekhusus-khususnya tergantung kondisi orang kan ya. Tergantung kondisi orang. Orang kalau udah mentok banget tuh teng itu. Wah, itu doanya mantep itu. Kalau udah gitu. Ya mudah-mudahan kita enggak nyampe keadaan yang mentok-mentok. Mudah-mudahan kita dilancarin rezekinya kan gitu. Ya enggak kaya-kaya amat sih enggak perlu. Yang penting anak minta susu kita punya duit. Token listrik lagi bunyi kita ada buat beli kan begitu. Wayanya masuk rumah sakit ada aja yang ngasih kan gitu. BPJS-nya aktif dan seterusnya. Jadi duit apa hidupnya dilancarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya jangan salah satu itunya jangan putus sholawat. Jangan putus sholawat. Dan sebisa mungkin kita punya anak nama-namanya itu dinamain seperti nama yang tidak membuat kita berhenti dari sholawat. Ya namanya Ahmad, namanya Muhammad, namanya ada sifat-sifat nama-nama Muhammadnya, Hamid, Mahmud, Hamidah, Mahmudah, Mamduha dan seterusnya gitu. Itu kata guru begitu. Salah satu hal yang bisa menghindarkan kita kefakiran adanya Muhammad di rumah kita. Secara tekstual ada Muhammad ya kita bikin aja anak-anak kita namanya Muhammad gitu. Atau secara kontekstual jangan berhenti daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Irfa'anna al-jahdi wal-ju'i wal-irri wal-ara'afa wal-ura' wal-ura' ini sebenarnya Allahumma irfa'anna al-jahdi. Ya Allah angkatlah dari kami al-jahdi kesusahan wal-ju' wal-ju'a kelaparan wal-ura' dan keterlanjangan. Terlanjang itu maksudnya ya kedinginan karena enggak punya pakaian yang dia pakai, akhirnya dia telanjang dan ihram menyebabkan dingin. Kalau dingin biasanya orang kurus. Waqshif 'anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Ikshif 'anna. Bukalah, keluarkanlah 'anna dari kami minal bala. Bala ini keluarkan dari kami, dari kampung kami. Ma la yakshifu, yang mana memang tidak bisa itu dibongkar, tidak bisa dibuka, ya ghairuk kecuali engkau ya Allah. Allahumma ya Allah inna nastaghfiruk, kami mohon ampun kepadamu. Innaka kunta bina ghaffara, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun. Fa arsilis samaa alaikum midrara, maka turunkanlah langit alaina kepada kami midrara dengan turunan yang jelak, turunan yang deras. Wallahu wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Jadi ini doa istisqa. Tapi kalau kita baca teks apa namanya beberapa guru, beberapa kiai, ini doanya jauh lebih panjang. Tapi ini salah satu doa yang dirutinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan dirutinkan, yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika istisqa. Maka doa yang ini nih jangan ditinggal. Tapi kalau versi lengkapnya banyak. Kalau kita buka katakanlah ada Majmu' Syarif kalau orang kampung gitu. Kalau santri ada Zadut Talabah, nah itu banyak tuh doa-doa istisqa. Jadi doanya tidak sependek ini pendek nih. Tapi walaupun pendek, kalau dikerjakan dengan khusyuk begitu, artinya diubalik. Dia panjangkan doanya, dia tambahkan doanya sebagai bentuk tadarrur kepada Allah, itu jauh lebih baik begitu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang, kita bahas sholat khauf. Ini mudah-mudahan besoknya hari Rebo semuanya sehat, termasuk saya juga sehat, bisa kajian. Kita mau beresin satu sholat khauf tuh, tiga, kan ada tiga gaya sholat khauf ya. Mudah-mudahan tiga gayanya sholat khauf tuh besok selesai. Jadi ada tiga nih, cuma banyak, ada berapa paragraf nih. Jadi tiga gaya sholat khauf kita bikin satu episode, mudah-mudahan bisa begitu. Ya iya kan gitu. Intinya kan kekeringan, kesusahan yang melanda negeri Pacekelik. Dan itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satu sebabnya kan itu. Kabut asap. Kan gitu. Karena sebab kabut asap kan akhirnya pencemaran. Dan emang gara-gara urah korporasi, ya emang kita-kita juga kan yang bikin alamnya jadi berantakan kan kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Jadi bukan cuma kita, tapi apapun itu alasannya yang menyebabkan kita kesusahan, paceklik, kita butuh hujan, ya kita doa istisqa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta turun. Karena intinya kan minta turun hujan. Sebab apa? Sebab kesusahan yang kita dapat karena sebab banyak asap seperti ini. Jadi salat istisqa itu termasuk. Dan itu sudah terjadi kan dulu. Terjadi dalam arti bahwa beberapa ulama berinisiasi untuk mengadakan salat istisqa gitu. Karena pada intinya istisqa itu kan al-qahd. Al-qahd itu kesusahan yang memang butuh guyuran hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber kehidupan gitu. Dan alhamdulillah kita di Indonesia, walaupun begini nih Indonesia, ulama kita kagak kurang. Artinya ada dalam keadaan apapun ada ulama yang mimpin perubahan begitu ya. Walaupun sikap penguasanya ya beda-beda tergantung rezimnya, tapi setidaknya kita alhamdulillah tinggal di Indonesia yang ulama kita bervariasi. Ada yang model kalem, ada yang model solawatan, ada yang model baca Quran, tapi juga ada yang modelnya ayo kita pimpin perubahan. Dan kita alhamdulillah tuh, artinya kita alhamdulillah tinggal di Indonesia yang ulamanya tuh warna-warni, karena warna-warni kan saling mengisi. Coba kalau ulama kita disatuin warnanya, itu nggak boleh ada ustad, nggak boleh ada ulama kecuali warnanya sesuai dengan warna menteri agama, misalnya begitu. Jadi menteri agama bikin standar ustad, bikin standar ulama, ulama harus gini-gini, ah itu kan jadi repot. Jadi ustad mereknya sama semua. Karena mereknya sama semua ya jalannya udah ketahuan gitu. Jadi tidak ada lika-likunya kan begitu. Alhamdulillah. Ya, ada model Habib Rizik, ada model Habib. Ya kita bersyukur banget begitu ya. Itu segitunya FPI aja masih ada, apalagi kagak ada. Kan ya segitunya FPI itu masih banyak gitu. Apalagi FPI enggak ada. Kalau kita sih, saya sudah kenal FPI dari kecil. Maksudnya dari politik yang biasa-biasa aja. Karena dulu kan kita doyan Isra Mi'raj, maulid. Pokoknya dulu saya tuh modelnya kalau dengar ada maulid di mana dikejar gitu. Datang rame-rame sama temen. Maulid di mana kita datang. Gitu. Dan pas kalau maulid tuh saya duduk depan panggung. Pertama biar bisa ngelihat kiainya. Kedua bisa dengerin ceramahnya, ketiga makan bekas kiainya kan ya. Kalau duduk di belakang kan nggak kebagian makanan gitu ya. Kalau kita duduknya di depan itu kan terpakai pulang, kiainya pulang, penceramahnya pulang, kan makanannya ditinggal, siapa yang ngabisin? Ya bocah-bocah model kayak aneh itu yang duduk di depan. Nah ketika Isra Mi'raj Maulid tuh di kita punya kampung Habib Rizik tuh jadi langganan. Artinya kalau ada acara maulid ceramah, jadi kita saya dari umur madrasah ibtidaiyah itu udah kenal model ceramah orang yang ceramahnya tuh kayak Habib Rizik di panggung kuar-kuar. Dulu kan sebutannya macam-macam ya Pak Kiai, dulu orang-orang yang ceramah itu ada apa namanya Ustaz Petir, ada Ustaz Tile, ada Ustaz apalagi Ustaz Ihsan almarhum tuh namanya Ustaz Cepot. Nah gitu. Ada yang model ceramahnya kalem tapi nyelekit gitu. Alhamdulillah kita segini-gininya nih. Iya berebut makanan kiai. Enggak cuman waktu maulid ya, waktu di pesantren tuh ada beberapa ustaz yang kalau masuk kelas tuh bawa kopi. Termasuk di majelis taklim kan. Kalau dia masuk pesantren, masuk kelas ngajar gitu dibawa kopi. Nah kopinya tuh gak tahu emang sengaja apa emang gak dihabisin, gak tahu. Pokoknya setiap ngopi pasti gak pernah dihabisin. Disisain setengah gitu. Nah abis assalamualaikum warahmatullahi langsung kan anak-anak pada perebutan. Anak-anak pada perebutan. Jadi begitu modelnya. Alhamdulillah kita segini-gininya Indonesia, tapi kita punya ulama yang bervariasi. Jadi kita punya istilahnya punya leader di masing-masing aspek. Karena musuh kita tuh banyak. Ada kelaparan, ada kemiskinan, ada ketidakadilan, ada jenjang sosial yang jauh, ada nggak bisa baca Al-Quran, itu kan juga musuh kita. Kan ya, musuh kita tuh nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca kitab, nggak bisa sholat. Maka kalau ustadznya cuma satu yang ceramah soal tidak adil, yang ngajarin Al-Quran kan jadi nggak ada. Begitu sebaliknya, kalau cuma ngomongin Quran-Quran mulu, ya ini ketidakadilan ini kudu dibantai nih. Nah, harus ada ulama. Jadi variasi ulama itu justru membuat kita jadi punya path, jalur yang bagus dalam melihat perubahan gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi tambahan amal ibadah kepada para guru-guru kami, para asatidz, para tokoh masyarakat, para jangan saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi apa yang sudah menjadi program kita selama ini. Koreksinya baik dalam hal bacaan, penerjemahan atau penjelasan. Saya sangat senang sekali mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana juga saya sudah dapat koreksian itu dari beberapa teman yang sudah mengikuti sebelumnya. Begitu. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi, bisa melalui Instagram dan juga Telegram. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.